Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Tafadhal. Yang baca matan. Ya, tafadhal. Urifki. Bismillah itu kalau dibaca di awal mandhumah. Ya, kalau di tengah langsung aja. Fahwad da'ifu. Baik. Yang lain? Ya, tonton. Au yu'al. Baik. Satu lagi. Ya, tonton. Adlun dhabitun fi dhabtihi walhasanul ma'rufu ma'ain bukan kaf, walhasanul ma'rufu bukan makrufu ya, ain ma'rufu, walhasanul ma'rufu bukan makrufu bukan kaf tapi ain, walhasanul ma'rufu la kassahih ishtaharat. Qasur. Fahwa al-da'ifu. Wahwa qasamun kathur. Wahwa aqsamun kathur. Taib. Ma makna al-adalah? Siapa yang bisa menyebutkan makna adalah? Coba, ya. Perhatikan pertanyaannya ya. Makna al-adalah. Bukan siapa itu al-adl. Al-adalah. Apa makna adalah? Ya, Taib, barakallahu fik. Istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Itu makna al-adalah. Balughar pertanyaannya, apa atau siapa itu seorang yang adil? Ya, jawabannya tadi. Apa? Man huwal adl? Jawabannya apa? Al-muslim, al-balik, terus al-aqil. Taib. As-salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Ahsanta. Barakallahu fik. Itu ya. Jadi, bedakan antara adalah itu wasfnya sifat yang ada pada seorang adil atau seorang yang adil itu orangnya. Ya. Barakallahu fik. Kita lanjutkan syarah yang berikutnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan definisi al-muru'ah. Ya. Apa definisi muru'ah yang disebutkan oleh syarih di sini? Supaya bisa menyebutkan. Abu Nufail, apa makna muru'ah yang disebutkan oleh syarih di sini? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa? Coba sebutkan. Yang disebutkan syarih di sini. Muru'ah itu apa? Bahasa Arabnya dulu. Buroyan? Wa yuzayyinuhu. Ya, itu ya, di garis bawahi. Kalau antum ditanya, apa definisi Syekh Utsaimin tentang muru'ah? Nah, di situ. Ayyaf'ala ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa yada'a ma yudannisuhu wa yashinuhu. Yaitu seseorang melakukan perkara-perkara yang menghiasi dirinya, memperbagus kondisi dirinya. Yuzayyinuhu, memperindah kondisi dirinya. Baik ucapannya, perilakunya, akhlaknya, tingkah lakunya, pakaiannya, penampilan zahirnya, itu muru'ah. Memperbagus kondisi dirinya. Berpakaian dengan rapi, itu muru'ah. Wa yada'a ma yudannisuhu wa yashinuhu. Dan meninggalkan perkara-perkara baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, penampilan yang bisa menjatuhkan kehormatannya, ya, atau bisa merusak, ya, keindahan yang ada pada dirinya. Disebutkan oleh, difatwakan oleh sebagian ulama, karena inilah, ya, kalau tidak salah Al-Lajnah Da'imah ditanya hukum sholat di masjid memakai pakaian dengan lengan pendek. Ini bukan perkara haram. Ya. Sholatnya tetap sah. Akan tapi difatwakan sebaiknya yang demikian itu ditinggalkan. Karena merusak muru'ah. Ya. Demikian. Sehingga hendaknya ketika kita sholat, terlebih lagi kalau di masjid, ya, hendaknya kita memakai pakaian dengan rapi dan indah. Itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya. Memakai baju dengan lengan panjang. Itu termasuk muru'ah. Ya. Barakallahu fikum. Ini diantara contoh. Menjaga muru'ah. Begitu pula keluar rumah dengan memakai kolan suah, peci. Itu merupakan muru'ah bagi seorang laki-laki, bagi seorang pria. Bukan kemudian kalau enggak pakai peci, enggak pakai kolan suah itu haram. Enggak. Ya. Akan tapi untuk menjaga muru'ah. Barakallahu fikum. Begitu pula hal-hal yang lain. Al-muhim muru'ah adalah apa? Sesuatu, ya, itu seorang melakukan hal-hal yang bisa memperbagus kondisi dirinya, memperindah kondisi dirinya, itu mencakup ucapan, perilaku, perbuatan, begitu pula penampilannya. Ya. Dan meninggalkan hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan atau keindahan kondisi dirinya. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa contoh tentang perkara muru'ah ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa mithaluhu al-an, contohnya sekarang. Law anna rajulan kharaja fi baladina hadha ba'da adh-dhuhri. Ada seorang pria keluar di negara kita ini. Ini konteksnya beliau sedang berbicara menurut urf yang ada di negara beliau. Itu di Saudi. Karena memang muru'ah itu kembalinya kepada apa? Urf. Nanti akan beliau sebutkan contohnya pula. Perbedaan urf yang menjadikan perbedaan hukum tentang muru'ah. Ada seorang pria keluar di negara kita ini ba'da dzuhur wa ma'ahul ghida'u 'ala sahnin lahu. Dan bersamanya ghida, makan siang yang ditaruh di atas piringnya. Wa sara yamshi fil aswaq. Dia berjalan di pasar-pasar dengan membawa piring yang berisi makan siangnya. Wa ya'kulu amaman nasi fis suq. Kemudian dia makan di depan banyak orang di pasar tersebut. Keluar rumah, bawa piring, ada makan siangnya. Sengaja pergi ke pasar, jalan-jalan di pasar, kemudian makan. Di pasar tersebut, dilihat banyak orang. Lasa qatat muru'atuhu min a'yunin nas. Maka akan jatuhlah muru'ahnya. Akan jatuh muru'ah orang tersebut di hadapan manusia. Di mata-mata manusia. Walasara mahallan lissukhriyati walintiqadi minal jami'. Maka jadilah dia orang yang bahan ejekan dan jadi bahan kritikan dari semua orang. Ini ngapain orang ini pergi ke pasar siang-siang pada zuhur, bawa makan siang, bawa piring makan di pasar. Ya, muru'ahnya jatuh. Ya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Haram enggak perbuatan ini? Halal, boleh-boleh saja. Ya. Secara hukum fikih ya, enggak ada dalil yang mengharamkan hal ini. Ya. Akan tapi tadi, muru'ahnya menjadi jatuh karena perbuatan tersebut. Contoh yang lain. Amma idza kharaja rajulun inda babihi wa ma'ahu ibriqus syai wal qahwati likai yashrabahu indal babi. Adapun jika ada orang keluar di pintu rumahnya, wa ma'ahu ibriqus syai wal qahwati, ya, tergambar ya, ada orang sengaja keluar rumah, duduk di pintu, di depan pintu rumahnya sambil bawa teko atau ceret yang berisi teh atau kopi. Likai yashrabahu indal bab. Dia sengaja pergi ke depan pintu rumahnya untuk minum kopi, minum teh di depan rumah. Ya. Fahal yu'addu hadha min khawariwil muru'ah amla. Ya, jadi duduk-duduk di depan pintu rumahnya sambil minum kopi, lihat orang lalu lalang depan rumah, ya. Minum teh. Apakah yang demikian ini dianggap sebagai hal yang bisa merusak muru'ah ataukah tidak? Naqul, maka kita katakan, inna hadza fihi tafsilun. Sesungguhnya yang demikian ini terdapat rincian padanya. Dirinci tergantung urf kebiasaan masyarakat setempat. Ya. Barakallahu fikum. Yang pertama, fa in kanatil 'adatu jarat bimithli dzalik fala yu'addu min khawarimil muru'ah. Karena itu sebenarnya perkara yang dianggap sebagai perkara yang enggak terlalu parah lah. Sekedar duduk-duduk depan rumah, ya. Duduk di depan pintu rumahnya sambil minum kopi, minum teh. Mungkin kalau bagi kita itu perkara yang ya enggak terlalu parah lah, ya. Tapi kembali ke adat, yaitu kembali ke urf daerah tersebut. Jika memang urf kebiasaan jarat bimithli dzalik yang berlangsung adalah demikian, fala yu'ad, maka tidak dianggap sebagai khawarim al-muru'ah. Khawarim itu bentuk jamak dari kharim. Kharim itu isim fa'il dari kharama atau kharima. Makna asalnya adalah menusuk atau menembus, melubangi. Itu makna kharima. Sehingga kharim itu adalah yang melubangi atau menusuk, ya. Artinya adalah merusak. Merusak muru'ah. Apakah yang demikian ini termasuk perusak muru'ah? Ya, kembali ke urf. Kalau urf sudah terjadi berlangsung demikian, maka tidak dianggap sebagai perusak muru'ah. Li'anna hadha huwa urfun nas. Ini adalah kebiasaan, karena ini adalah kebiasaan manusia. Wa huwa syai'un ma'lufun indahum. Ini adalah perkara yang biasa menurut masyarakat setempat. Kama yaf'aluhu ba'du kibaris sin indana al'an. Sebagaimana yang dilakukan sebagian orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang sudah tua di sekitar kita sekarang. Jadi beliau menyebutkan ini kebiasaan sebagian orang-orang tua di negeri beliau di Saudi. Wadzalika idza kana awwalan nahar akhraja bisatan lahu inda babihi. Yang demikian itu contohnya di awal siang, ya, mereka mengeluarkan karpet bisat, ya, hamparan, tikar dan semisalnya di depan pintu rumahnya. Wa ma'ahu syai wal qahwa, membawa teh dan kopi. Wa ja'ala yashrabu amaman nasi, dia minum di hadapan orang, di hadapan manusia. Wa man marra bihim qalu lahu tafaddal, jika ada orang lewat mereka akan mengajak, tafaddal, silakan, ayo bergabung, ikut minum kopi atau teh. Fa hadza la ba'sa bihi, yang demikian ini tidak mengapa, tidak masalah. Li'anna min 'adatin nasi fi'lahu, karena kebiasaan manusia, di antara kebiasaan manusia adalah melakukan hal ini. Jadi tidak termasuk khawarimul muru'ah. Akan tapi kemungkinan yang kedua beliau sebutkan, amma in ata bihadzal fi'li ala ghairi hadzal wajh. Adapun jika ada seorang yang melakukan hal serupa tapi kondisinya tidak seperti kondisi yang pertama. Wakana an-nasu yantaqidunahu 'ala fi'lihi hadza. Manusia menganggap hal itu, perbuatan tersebut, atau manusia yantaqidunahu, mengkritik dia karena perbuatan tersebut. Wasara min ma'aibir rajuli, dan menjadi itu merupakan celah atau cacat bagi pria tersebut. Wastahjana an-nasu hadzal fi'la, manusia mencela atau mengkritik perbuatan ini. Sara hadzal fi'lu min khawarimil muru'ah, maka jadilah perbuatan ini termasuk khawarimul muru'ah, termasuk khawarim al muru'ah, perusak muru'ah. Barakallahu fikum. Ya, jadi kembalinya kepada urf manusia, urf masyarakat di sekitar tempat kita hidup. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya hal-hal yang merusak muru'ah ini terkadang memang menjadi sebab ditinggalkannya periwayatan seorang perawi. Walaupun ini kasus yang seperti ini tidak terlalu banyak, ya, di kitab-kitab hadis atau kutubur rijal, kitab-kitab yang membahas tentang rijal, para perawi hadis, sebagian menyebutkan hal ini. Ketika seorang melakukan hal-hal yang merusak muru'ah, menjadi sebab periwayatannya ditinggalkan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Syu'bah, al-Imam Syu'bah. Beliau, min a'immati al-jarh wa ta'dil. Bahkan sebagian menyebutkan bahwasanya beliau adalah pencetus ilmu al-jarh wa ta'dil. Karena pengetahuan beliau yang mendalam tentang ar-rijal. Beliau diberi laqab sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum mukminin dalam bidang ilmu hadis. Ma warada an Syu'bah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullahu taala, annahu taraka haditha rajulin, bahwasanya beliau meninggalkan hadis dari seorang perawi, li'annahu ra'ahu yarkudu 'ala birdain. Karena beliau Syu'bah melihat perawi tersebut, pernah melihat perawi tersebut berlomba di atas kuda yang membawa beban yang berat. Jadi lomba pacuan kuda, dalam keadaan kudanya itu membawa beban berat. Lomba, ya, lomba cepat-cepatan kuda, memacu kuda. Tapi dalam keadaan kudanya itu membawa beban yang berat. Karena sebab ini, Syu'bah meninggalkan hadisnya. Karena al-Imam Syu'bah rahimahullah menganggap orang tersebut telah jatuh muru'ahnya. Kenapa? Karena tidak punya belas kasih terhadap kuda. Dalam keadaan kuda itu membawa beban berat, tapi dipakai untuk pacuan kuda. Ya? Sehingga menjatuhkan muru'ah perawi tersebut. Ini salah satu contoh kasus. Ya? Bahwasanya hal-hal yang bisa merusak muru'ah, hal-hal yang merusak muru'ah, itu menjadi sebab ditinggalkannya berita, periwayatan dari seorang perawi. Ini menunjukkan kepada kita apa? Ikhwani fillah barakallahu fikum, sangat selektifnya para a'immatul hadis di dalam mengambil ilmu. Di dalam mengambil ilmu melihat kondisi orang tersebut. Ya. Jika terjadi hal-hal yang bisa merusak muru'ahnya, maka ditinggalkan. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah masuk ke pembahasan yang lain, yang mana ini termasuk pembahasan yang agak rumit, ya, yaitu pembahasan tentang ikhtilafu al-ulama, perbedaan ulama, perbedaan pandang atau pendapat para ulama terkait jarh wa ta'dil. Ya, beliau sebutkan di sini, qala rahimahullah, wa qad yakhtalifu al-ulama'u fi ta'dili rajulin muayyanin. Wahadihi taqa'u kathiran. Dan terkadang para ulama berbeda pendapat di dalam menta'dil seorang tertentu. Itu seorang perawi tertentu. Wahadihi taqa'u kathiran. Dan ini terjadi, sering terjadi demikian. Sebelum kita lanjutkan, kita mendapat istilah baru di sini, yaitu ta'dil. Dan kita memang sering mendengar istilah jarh wa ta'dil. Ya, misalnya al-Imam Al-Allamah Rabi bin Hadi Imamul Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr. Ya. Para ulama di zaman dahulu juga banyak yang mendapat laqab demikian. Di antaranya Syu'bah tadi, Imamul Jarh wa Ta'dil, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan selain mereka. Lalu apa kemudian makna atau definisi dari al-jarh wa ta'dil? Di sini perlu kita sebutkan al-jarh. Al-jarh itu asal maknanya adalah ta'thirun fil jismi bisilah. Ini makna jarh secara bahasa. Ta'thirun fil jismi bisilah. Melukai badan dengan senjata. Ini makna apa? Makna jarh secara bahasa. At-ta'thir fil jismi bisilah. Melukai badan dengan senjata. Adapun secara istilah yang dimaukan ketika lafadz jarh ini disebutkan oleh para a'immah, muhaddithun. Jarh adalah wasfur rawi. Wasfur rawi fi adalatihi au dhabtihi bima yaqtadi talyina riwayatihi au tad'ifaha au raddaha. Dan ulang makna jarh di dalam ilmu hadis adalah wasfur rawi, mensifati seorang perawi atau pensifatan terhadap seorang perawi, fi adalatihi, pada adalahnya, au dhabtihi, atau pada dhabtnya, bima yaqtadi, yang berkonsekuensi, talyina riwayatihi, yang berkonsekuensi talyina riwayatihi. Riwayatnya, riwayat perawi tersebut menjadi layyin, menjadi lembek atau lunak, ya, tidak kuat. Au tad'ifaha, atau pelemahan terhadap riwayat perawi tersebut. Au raddaha, atau ditolaknya riwayat perawi tersebut. Ini jarh. Dan tingkatan jarh itu bertingkat-tingkat. Oleh karena itu disebutkan di definisi jarh ini, ada tiga tingkatan. Jarh yang menyebabkan riwayat seseorang menjadi layyin, menjadi lembek. Yang tingkatan kedua, di atasnya, menjadikan riwayat orang tersebut, perawi tersebut, lemah. Dan yang paling tinggi, jarh yang tingkatan paling tinggi adalah menjadikan riwayat perawi tersebut ditolak. Nanti akan kita sebutkan pada tempatnya, ya, rincian tentang hal ini. Al-muhim, kita sudah paham apa itu makna jarh. Ya, makna jarh, sekedar contoh, ia menjadikan seseorang perawi riwayatnya layyin, lembek. Ketika seorang rawi disifati saduq sayyi'ul hifdz, dia orang yang jujur, tapi hafalannya agak lemah. Hafalannya kurang bagus. Maka ini menjadikan hadisnya atau riwayatnya layyin, lembek atau lunak. Seorang perawi disifati sebagai seorang yang dhaif, maka riwayatnya menjadi dhaif, tapi bukan syadidud dhaif. Lemah, tapi tidak parah. Nah, di sana ada tingkatan jarh yang lebih tinggi. Misalnya seorang perawi disifati sebagai kadzab, pendusta, maka riwayatnya tertolak. Dan tertolaknya riwayat ini karena kelemahan yang parah. Dan nanti akan berbeda-beda. Tingkatan-tingkatan jarh ini menjadi, ya, mengakibatkan perbedaan hukum terhadap riwayat perawi tersebut. Atau misalnya seorang perawi disifati sebagai wadda', pemalsu hadis, maka riwayatnya tertolak. Ya. Nah, adapun kondisi yang pertama, seorang perawi yang disifati sebagai layyinul hadis, misalnya saduq sayyul hifdz, periwayatannya bisa dikuatkan oleh riwayatnya yang lain. Riwayat dia sendiri yang lain. Yang ada menunjukkan qarinah, indikasi bahwasanya riwayat yang dia sampaikan itu terjaga. Atau tingkatan yang kedua, yang menyebabkan perawi itu menjadi lemah riwayatnya, tapi tidak parah kelemahan tersebut, bisa dikuatkan dengan perawi-perawi yang lain. Sehingga asalnya riwayatnya dhaif, lemah, tapi karena dikuatkan dengan jalur-jalur periwayatan yang lain, menjadi hasan li ghairihi. Bisa naik tingkatan riwayatnya. Jika ada penguat, ada syawahid. Tapi yang ketiga, yang jarh yang sifatnya, ya, menjadikan seorang perawi mardud, riwayatnya tertolak, ini tidak bisa dikuatkan. Dengan apapun tidak bisa dikuatkan. Walaupun diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang banyak. Ya, ini fungsi ketika kita mengetahui tingkatan-tingkatan jarh, tingkatan-tingkatan, ya, kritik terhadap para perawi hadis. Berikutnya, at-ta'dil, al-jarh wat-ta'dil. Ta'dil secara bahasa maknanya adalah at-taswiyah, At-taswiyah, penyamarataan. Wa taqwimu syai', meluruskan sesuatu. Itu makna ta'dil secara bahasa. Dari kata addala yu'addilu, ta'dil. Yang bermakna taswiyah, penyamarataan atau taqwimu syai', meluruskan sesuatu. Adapun secara istilah, di dalam ilmu hadis, ta'dil adalah wasfur rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadi qabula riwayatihi. Ana ulang, ta'dil secara istilah dalam ilmu hadis adalah wasfur rawi fi adalatihi wa dhabtihi, disambung dengan huruf wa. Kalau yang tadi al-jarh, wasfur rawi fi adalatihi au, disambung dengan ini, ya, perbedaan huruf ini ada maknanya nanti, ya. Ta'dil wasfur rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadi qabula riwayatihi. Pensifatan seorang perawi pada adalahnya dan dobetnya yang berkonsekuensi diterimanya riwayat perawi tersebut. Yang berkonsekuensi diterimanya perawi, riwayat perawi tersebut. Ya, nah. Ini makna ta'dil. Dan ta'dil ini harus melihat pada dua sisi, adalah dan dobetnya. Keduanya harus terkumpul pada perawi tersebut, baru bisa ditakdil. Beda kalau jarh. Makanya tadi dipisahkan dengan huruf au. Fi adalatihi au dobtihi. Ini pada definisi jarh tadi. Karena jarh bisa terjadi pada adalah saja, atau hanya bisa terjadi pada dobetnya saja. Tidak harus terkumpul dua-duanya. Tidak harus jarh terhadap seorang perawi itu pada adalahnya dan dobetnya sekaligus. Bisa saja jarh terjadi pada salah satu dari keduanya. Pada adalahnya saja. Atau dobetnya saja. Adalah sudah kita pelajari ya. Tinggal nanti dobetnya yang belum. Misalnya seorang perawi. Secara dobet, Masya Allah. Tamamud dobet misalnya. Hafalannya Masya Allah. Kuat. Akan tapi dia kadzab. Pendusta. Sehingga jatuh apa? Adalahnya. Walaupun secara dobet kuat, tapi adalahnya rusak, jatuh. Maka tidak bisa diterima. Ya, majruh orang yang seperti ini. Apakah ada di kalangan ya para perawi hadis di zaman dulu? Ada. Ya, ada seorang perawi hadis yang namanya Asy-Syadzakuni. Asy-Syadzakuni hidup sezaman dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebagian ulama menyebutkan kekuatan hafalan Asy-Syadzakuni melebihi Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, bukan orang biasa ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, banyak yang memuji beliau. Berapa juta hadis yang beliau hafal. Ya, bahkan ada yang menyebutkan sejuta hadis beliau hafal. Asy-Syadzakuni lebih kuat hafalannya dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Akan tapi dia adalah perawi yang mardud. Ditinggalkan oleh para ulama karena apa? Karena terbukti pendusta. Ya. Sehingga ya, menjadi seorang perawi yang makbul itu bukan perkara mudah. Tidak hanya mengandalkan kecerdasan, kejeniusan, tapi juga diperhatikan adalahnya. Barakallahu fikum. Jadi tadi kembali kepada at-ta'dil. Ta'dil definisinya demikian ya. Wasfur rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadi qabula riwayatihi. Kita sering mendengar pula lafaz tawthiq. Nah ini, apa perbedaan ta'dil dan tawthiq? Dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya yang dimaukan dengan ta'dil itu adalah tawthiq. Jadi kalau kita mendengar lafaz al-jarh wa ta'dil, ta'dil yang dimaksud itu adalah tawthiq. Jadi sebenarnya ya, kalau pakai istilah yang lebih lengkap adalah al-jarh wa tawthiq. Tapi istilah ta'dil sudah biasa dipakai para ulama. Akan tapi yang dimaukan dengan lafaz ta'dil adalah tawthiq. Kenapa? Karena kalau ta'dil secara bahasa maknanya adalah al-hukmu bi'adalatir rawi, hukum tentang adilnya seorang perawi. Secara bahasa ya, ta'dil, masdar dari adalah yu'adilu, yaitu menta'dil seseorang, menghukumi seorang sebagai seorang yang adil. Berarti hanya melihat pada sisi apa? Adalahnya saja. Padahal untuk menerima periwayatan dari seorang perawi, tidak hanya melihat adalahnya saja, harus juga melihat pada apa? Dobetnya. Nah, ini yang dimaksud dengan lafaz tawthiq. Jadi tawthiq itu mensiqahkan, menghukumi seorang perawi sebagai seorang yang siqah, itu setelah melihat dua sisi ini, adalahnya dan dobetnya. Ini tawthiq. Akan tapi tadi yang sebagaimana sudah disebutkan, ta'dil yang dimaukan oleh para ulama itu adalah tawthiq, yaitu pensifatan seorang perawi pada adalahnya dan dobetnya sekaligus yang menjadikan riwayat perawi tersebut diterima. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Wahada taqa'u kathiran. Perbedaan para ulama terkait dengan ta'dil seseorang. Ini banyak terjadi. Undur masalan at-tahdzib. Lihatlah sebagai contoh kitab At-Tahdzib. Au Tahdzib At-Tahdzib li Ibn Hajar atau kitab Tahdzib At-Tahdzib karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah wa ghafara lah au ghairahu tajid anna asy-syakhsa al-wahida yakhtalifu fihi al-huffadz atau kitab yang lain, maka engkau akan mendapati bahwasanya seorang perawi bisa jadi para huffadz berbeda pendapat terkait dengan hukum perawi tersebut. Fayaqulu ahadul huffadhi. Huffadh bentuk jamak dari hafid. Ya, ini biasa dipakai untuk para a'immah ahlul hadith. Digelari dengan al-hafid. Al-huffadh bentuk jamaknya. Misalnya seorang perawi dihukumi oleh salah satu huffadh, hadha rajulun la ba'sa bihi. Orang ini la ba'sa bihi, tidak mengapa, yaitu maksudnya periwayatannya bisa diterima. Wa yaqulu ghairuhu, yang lain mengatakan huwa thiqah, tidak hanya sekedar bisa diterima periwayatannya, bahkan dia adalah perawi yang thiqah. Kalau la ba'sa bihi ini mungkin tingkatan hadisnya hasan. La ba'sa bihi, tidak kuat tapi boleh diterima riwayatnya. Adapun hafid yang lain mengatakan huwa thiqah, bahkan dia perawi yang thiqah, yang kuat. Wa yaqulu akhar, akan tapi yang lain, yang ketiga mengatakan idrib ala hadithihi, laisa bisyai', buang saja hadisnya, lemparkan saja hadisnya, benturkan saja hadisnya, tidak ada harganya. Ini lafad apa? Lafad jarah. Lafad jarah yang menjadikan perawi tersebut lemah periwayatannya. Ini berbeda-beda. Ada tiga huffadz memberikan dengan tiga hukum yang berbeda. Fa idza ikhtalafu famadza na'mal? Kalau mereka para huffadz berbeda pendapat, apa yang bisa kita lakukan? Ini diantara faidah mempelajari ilmu mustalahul hadis, ya. Kaidah-kaidah yang kita pelajari ini, ikhwani fillah, barakallahu fikum, tidak hanya sekedar dihafal di kepala, ya. Kaidah-kaidahnya dipahami, tapi juga diterapkan di keseharian kita. Ya. Dan itu akan terjadi. Ya. Misalnya juga ketika kita mendapati perbedaan ulama ketika menghukumi tentang seseorang. Ya. Maka kembali kepada kaidah. Kembali kepada ilmu qaidah mustalahul hadis yang sudah kita pelajari. Jangan menghukumi berdasarkan hawa nafsu atau kecondongan perasaan, ya. Tapi hukumi dengan ilmu. Fa idza ikhtalafu fa madza na'mal? Jika mereka berbeda pendapat, apa yang harus kita lakukan? Naqul, maka kita katakan, idza ikhtalafal ulama'u fi mithli hadhil mas'alati wa ghairiha fa innana na'khudhu bima huwa arjah. Jika para ulama berbeda pendapat pada permasalahan yang seperti ini atau yang semisalnya, maka kita mengambil pendapat yang arjah, yang lebih kuat. فَإِذَا كَانَ الَّذِي وَثَّقَهُ أَعْلَمُ بِحَالِ الشَّخْصِ مِنْ غَيْرِهِ. Jika ulama alim yang mensiqahkan perawi tersebut ternyata a'lam, lebih mengetahui tentang kondisi perawi tadi dari ulama yang lain, fa innana na'khudhu biqawlihi, maka kita mengambil ucapannya. Li'annahu a'lamu bihalihi min ghairihi, karena dia lebih mengetahui kondisi perawi tersebut dari selainnya. Jadi misalnya tiga huffat ini tadi memberikan hukum berbeda terhadap seorang perawi, yang satu mengatakan laba sabi'i, yang satu mengatakan thiqah, yang satu mengatakan ya idrib ala hadithihi laisa bisyai. Ternyata yang kedua yang mensiqahkan itu diketahui lebih a'lam, lebih banyak pengetahuannya tentang perawi tersebut. Maka kita menerima, kita mengambil pendapat dari hafidh yang kedua. Walihada nara, walihada la nara ahadan ya'lamu hala syakhsi illa man kana bainahu wa bainahu mulazamatun. Oleh karena itu, tidaklah kita melihat seorang mengetahui kondisi dari seorang perawi illa man kana bainahu wa bainahu mulazamah, kecuali yang terjadi mulazamah antara dia dengan perawi tersebut. Mulazamah itu pertemanan atau banyak menyertai perawi tersebut. Fa idza alimna anna hadzal rajula mulazimun lahu, kalau kita mengetahui bahwasanya pria ini, yaitu yang memberi hukum ini, ternyata dia adalah seorang yang mulazim, banyak menyertai, banyak bergaul dengan orang yang dihukumi tadi. Wa wasafahu bil adalah, dan ternyata dia mensifati orang yang dihukumi tadi dengan adalah, seorang yang adil, disifati sebagai seorang yang adil. Qulna, maka kita katakan huwa a'lamu min ghairihi, maka dia lebih tahu tentang kondisi orang yang dihukumi itu dari yang selainnya. Fa na'khudhu biqaulihi, maka kita mengambil pendapatnya, ucapannya, karena diketahui bahwasanya orang tersebut banyak bergaul dengan orang yang dihukumi tadi. Ya. Contohnya ini tadi, ya. Yang pertama, kedua dan ketiga. Ternyata yang kedua yang mensiqahkan itu diketahui lebih banyak mulazamahnya, lebih banyak bergaul dengan orang tersebut. Berbeda dengan yang pertama dan yang ketiga. Ya. Maka kita mengambil pendapat yang kedua. وَكَذَا مَا إِذَا ضَعَفَ أَحَدُهُمْ رَجُلًا وَكَانَ مُلَازِمًا لَهُ. Begitu pula jika ada seorang dari kalangan huffaz mendoifkan, melemahkan seseorang, yaitu seorang perawi, yang dia melazimi, yaitu sering menyertai perawi tersebut. وَهُوَ أَعْرَفُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ, dan dia lebih mengetahui tentang kondisi perawi tadi dibandingkan yang selainnya. فَإِنَّنَا نَأْخُذُ بِقَوْلِهِ, maka kita ambil ucapannya. فَالْمُهِمُّ, maka yang terpenting kesimpulannya, أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ حُفَّاذُ الْحَدِيثِ فِي تَعْدِيلِ رَجُلٍ, jika para huffadul hadith berbeda hukum, berbeda pendapat terkait dengan ta'dil dari seorang perawi, au tajrihihi, atau jarahnya. Tajrih itu masdar dari jarraha, itu masdar dari jarah tadi. Wa kana ahaduhuma aqraba ila ma'rifatil mausufi minal akhar. Jadi misalnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang menta'dil seseorang, si A dihukumi sebagian huffaz dengan adil, ya, ditakdil, sebagian yang lain menjarahnya. Maka bagaimana kita? Kita harus meneliti dulu. Kalau ternyata yang satu, wa kana ahaduhuma aqraba ila ma'rifatil mausuf, ternyata lebih mengetahui tentang kondisi yang dihukumi daripada yang lain, fa innana na'khudhu bi qawli man huwa aqrabu ilaihi, maka kita mengambil ucapan yang lebih dekat, ya, kepada perawi tersebut, orang yang dihukumi tadi. wa a'lamu bihalihi min ghairihi, dan lebih banyak pengetahuannya tentang orang tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Sampai pada ucapan beliau, amma intasawal amran biang kana kullu wahidin minhuma ba'idan an dhalika syakhsi. Ini ketika kondisinya orang-orang yang menghukumi itu sama-sama jauh dari orang yang dihukumi. Sama-sama bukan orang dekatnya. Atau kita tidak bisa mengetahui apakah yang A lebih dekat kepada orang yang dihukumi tadi ataukah si B. Kita tidak tahu mana yang lebih dekat, mana yang lebih banyak bergaul, mana yang lebih banyak menyertai. Kita tidak tahu. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah ini, nanti pembahasan berikutnya. Dan ini pembahasan yang sangat penting. Barakallahu fikum. Diupayakan untuk bisa mengikutinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.